kehidupan di dalam dunia hanyalah sementara. Kebanyakan semua manusia terlena oleh hidupnya, lupa tugasnya, lupa tugasnya, lupa tugasnya, lupa sholatnya, lupa sholatnya, lupa sholatnya, lupa Tuhannya, lupa Tuhannya, lupa Tuhannya. Sibuk dengan masalah dunia, bekerjalah seakan kau hidup seribu tahun lagi. Bersujudlah seakan kau mati, sebentar tak lama lagi. Seakan kau mati sebentar.